الشيخ المؤلف ابن قاسم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه والاستنجاء وهو من نجوت الشيخ أي قطعته فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه والاستنجاء واجب من خروج البول والغائط بالماء أو الحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع غير محترم. Dan bermula istinja. Ah, makna hukumlah ni. Ahok musanah kita nak menyata ni, nak menyata hukum. Dan bermula istinja. Taklah kata dan bermula hukum istinja tu. Ah, kalau kita nak kedih mudah. Walistinja'u ay wa hukmu litinja' syarah kita tak ada jaga situ tu. Ha, dan bermula hukum istinja' bukan nak wayak makna. Makna tu syarah kita wayak. Ha, musanah tak ada wayak makna. Ha, dia hukum, wayak hukum. Walistinja'u dan bermula istinja' yani wa hukmu litinja' hukum istinja itu kita lakukan ambil mata wajibun wajib ya. Ha, hukum tu wajib bukan sunat dah. Bila kita kencing atau berak, istinja daripada dia tu adalah wajib hukumnya pada syarak wajibun syar'an. Ha, lepas tu mahasi kita tu mai kait pada kata qawluhu wajibun ay fi haqqi ghairil anbiya'i. Dia kata wajib pada hak yang lain daripada nabi-nabi. Oh, agaknya mesti begitu. Lianna fudlatihim, kerana bahawa segala fudlah mereka itu, fudlah nabi-nabi, anbiya, bahiratunnya suci, mensabik pun tak wajib. Ha, atas mereka itu air kecing nabi-nabi, ha, apa dia tahik nabi-nabi, hukumnya suci. Ha, sebab tu tak wajib tu. Hmm, tu dia fudlah dia panggil. Hak kita ni fudlah kita, hak suci juga apa air liu tu masalah fudlah lah kau dia panggil. Air liu, nah, air dung, nah, termasuk ingoh, nah, riak gahak ke apa panggil tu. Nah, tu fudlah kita suci. Ada pohon Nabi, Nabi alaihi musallatu wassalam, semua fudlah mereka suci semua. Air kecil, tahir semua suci. Nah, darah dia pun suci. Habis tu puak sahabatnya minum tu. Nah, tengah padanya Abdullah bin Zubair. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh pergi buang darah dia tu, suruh pergi tipai darah dia hak dia berbekam. Ha, dia pergi tipai tempat dia sembunyi sekali. Paling kiri kanan tak ada orang, dia minum bes darah. Nah, Nabi tanya, mana darah mu pergi tipai? Ha, dia kata tipai. Tipai mana? Tempat sulit sekali. Mana? Dia telah dia kata, dia minum bes. Ah, Nabi kata darimu aku tak bersentuh dengan aku. Ha, sekejap deh. Ha, tu kalau gitu hak kita duk kecek kata istinja wajib, sepak tubik dulu puak nabi-nabi. Ha, bab tu hasiah kata wajibun ai fi haqqi ghairil anbiya'i. Ha, itu dia. Pada hak lain pada nabi-nabi. Sebab apa kata gitu? Li'anna fudlatihim, nasab dengan kasrah. Makna kerana bawa segala fudlah, dia panggil fudlah termasuk tahiyat akidin tu. Apa dia fudlah? Ai minal bauli wal gha'id. Nampak itulah. Aliyo tak ada mesti kita umat pun suci juga kecuali bercampur, dia kata. Dia hukumnya bahiratun, suci. Kita ambil sekat tu di lahasiah tu. Sebab kita kau sambung. Wajibun wajib ia di dulu min yani min khurujil bauli, dari keluar air kecing. Apabila kecing wal ghaidi, dan kita panggil tahi. Asalnya ghaid, ghaid tu mana tempat ia lembah. Asal orang ni majak dah lah. Ghaid pakai makna tahi tu majak lah. Asal makna ghaid tu tempat rendah, tempat lembah kita panggil. Sebab apa? Sebab munasabah orang nak kecing berak, dia pergi cari tempat lembah kawayak tu lah. Betulah cerita tu. Haa, tu hukum dia. Lepas pada tu, kita nak tahu apa makna istinja. Haa, ni kita klik ke syarah. Haa, syarah kita main nak wayak makna ni. Lalu syarah Syekh Ibn Qasim rahimahullah, dia kata, wahuwa min. Haa, ni kita kelarak dulu. Wahuwa dan yaitulah. Haa, ni salah kata, wa ma'nahu lughatan. Ah, ha, tanya nak ayat gitulah tu, ataupun nak kepada dan asa istinja itu min najautus syai'a, maknanya ma'khuzun, dan iaitulah alistinja tu ma'khuzun, diambil akhir dia min najautuni min qawlihim, ambil dari kata orang Arab najautus syai'a. Mana istinjak ni ambil dari masdar asal sulasim jarak tu lah. Najayan ju, najayan ju. Ambil situ masdar dia najatan. Najayan ju, najatan. Ada panggil najah, najah. Makna suci, bersih, lepas, sudah, siap. Tu najah. Dia membuat kerja najah dah eh. Periksa najah dah eh. Dia duduk kata najah, najah. Dia dah ambil kelimah arah hak indah ni. Najah yang ju, najah. Dia mau periksa najah dah. Mana periksa lepas dah. Ataupun kalau kita periksa boleh naik dah. Kalau kelah dah. Periksa boleh naik dah kelah. Periksa lepas dah. Periksa berjaya ke dah. Tu dia. Kalau masalah menekalah najah, menek dah. Tu mana perkataan najah. Kalau cuma cuci, najah, suci, bersih. Tu asal orang lah. Kemudian ambil situ najautu syai'a. Najautu syai'a makna apa orang? Ay, qata'tuhu. Tu tak makna najat. Najautu syai'a ay qata'tuhu, maknanya memutus aku akannya. Najautu syai'a, memutus aku akan sesuatu. Lepas tu munasabah ke mana basuh kecil berak panggil istinja, ambil daripada najah. Najah makna memutus. Munasabahnya faka'annal mustanjia, maka seolah-olah orang yang beristinja itu faka'annal mustanjia. Nasak dengan patah rohi isim mangkus tu. Maka seolah-olah orang yang istinja itu ya fa'u bihil adza. Seolah-olahnya memutus ia, ia al-mustanji bihi bil istinja. Juga tu. Seolah-olah dia memutus dengan istinja itu, memutus akan memutus mana menghilang al-adza, akan kekotoran, kekejian. Tengok kita kecing, najis, kotor, cemar. Najis, nah, kotor, cemar. Bila kita basuh, habis. Mari kita memutuskan akan kekotoran. nasabah mesti najah. Itu dia. Kerana najah makna memutus, menghabiskan, menghilangkan. Basuh, basuh. Basuh habis. Basuh hilang. Nasabah pada logat. Sebab itulah maknanya basuh kecing berak, sapu kecing berak, panggilnya menyuci. Menyuci kerana ambil daripada perkataan najah, menyuci, membersih, menghilang, menghabis, memutus. Munasabah pada logat. Tengok nah, itu kita nak faham masalah tu kita lagu dengan luah. Sebab tiap-tiap kita mengaji ilmu apa-apa pun dia kesana ke luah dulu. Mengaji ikut ilmu apa-apa maknanya pada logat gapo. Ingat kita mengaji nahwu. Rapok apa makna rapok pada logat. Nasab apa makna nasab pada logat. Lepas tu apa makna pada istilah ulama nahwu bila sebut rapok, bila sebut nasab. Logat je gapo. Pas munasabah ke mana boleh ambil rapok pada logat ni dipakai makna ni ada munasabah. Tu nahwu sorah patut juga. Hamai mengaji ilmu ma'ani balagah tu poya mai fiqh gitu juga. Basuh kucing berak, sapu kucing berak panggil apa? Istinja. Asal logat gapo ni dia. Tu pak ngaji nak tahqiq ilmu. Lah tak lah kau kira. Tu dia deh. Baik. Faka'annal mustanjia yaqba'u bihi. Seolah-olah orang yang berinstinja itu ia qata'u memutus, ia menghilang, ia bihi bilis tinjak itu akan al-aza, akan kekotoran, akan cemar-cemar, najis. Menghilang memutus an, tak lupa pada ia qata'u. Ia qata'u an nafsihi, memutus dari dirinya. Baiklah, suci dah kita. Dulu diri kita berlomor dengan najis. Sebab tu nak tak semaya, so tak sah semaya, kerana jadi manik daripada sah. Nasabahlah logatnya. Hukum istinja macam tu wajibun. Sikit je tu mata dengan syarah. Lepas kita klik macam hasiah terusnya. Terusnya qauluhu walistinja. Ini gitu syarah sikit. Dengar je satu dia, satu kitab dia masuk lebih ilmu tu. Ala wazni listif'ali. Itu kecep ke sorah dah lah. Atah wazza istif'al. Bila kita mengaji sorah istinja'an istif'alan. Bak istif'al. Bila sorah kata bak kata mengaji sorah tak hega pun dia kata wazza istif'al. Bila kita mengaji sorah bak istif'al. Nanti meh istinja asalnya macam mana istinjawa. Kita tahu dah lah. Kerana jauh tak ni? Tahu kata mu'ta apa kalau kita mengaji sorah? Mu'talam. Mu'talam al-ya'i ke al-wawi. Walaupun tulis ya tu. Istinja' tulis ya. Upaya baca alif. Yastanji. Tulis upaya tu. Tapi asal dia istinjawa bukan istinjaya. Dalil kita klik ke sulasi mujarrah. Najayan ju bukan najayan ji. Tengok tak ni, najau tu, tidak najai tu. Tahulah kata lepeknya dia tu, wow. Bila kita nak cari lepomoh, kena cari tempat wah. Kita nak tahu kelimah, kena cari tempat. Lepeknya uruh kapo. Ni nak pada sarah dulu situ. Capu dengan luruh. Baru cari lorak temu. Baru cari komoh temu. Balik, lah balik. Itu dia deh. Beribu-ibu kelimah. Itu dia nak tahu ya. Dia tahu pah. Ni asal main mana. Istanja yastanji asluhu istanjawa. Tahu mana kata istanjawa? Ambil daripada najayan ju. Lepas tu kan jadi tu tukar wakaya dulu. Kedah dah sorah ni lah. Habis tu kena pergi terjun dalam medan sorah pula lah. Kena tukar kaya dulu. Istanjaya. Kerana ilat dia jatuh. Yang keempat maka lebih. Ni yang kelima. Tukar kaya dulu. Bunyi istanjaya. Bunyi kata dah lah. Lepas tu baru tukar ya ke alif. Bila tukar ya ke alif, istanja. Tulis tak tulis rupa ya situ. Baca alif. Isyarat kata alif tertukar daripada ya. Ya tertukar daripada waw. Dengan kaedah-kaedah sebut dalam sarah. Ha, maka istinja ya sanju istinjanya jadi istinjaan. Ha, tidak lain pula. Ha, kena jatuh lepas alif saja. Ha, tu. Semua tu sebut dalam syarah nah. Ha, sini kata istinja tu atas wazir istibaan. Habislah dia tak panjang dari situ. Wa qawluhu min najawtu syai ay qata'tuhu. Dan bermula katanya, hak ni nyo syarah. Hak tak ni wa qawluhu tu hak tu musannah. Karena wali istinja tu hak matah. Hu rajak ke musannah. Wa qawluhu hak yang kedua tu hak tu bukan hak matah, hak syarah. Kena tak di wa qawluhu min najawtu tu qawlu syarah. Ha, tu lain-lain tu. Nah, kita dok cara ni tiga tuan. Ha, tiga tuan ni. Ha, hak lelikung tepi tu hak mata Syekh Abu Suja. Kok celah-celah tu hak syarah Syekh Ibnu Qasim. Hak dalam kita ni ani Syekh Bajuri. Ha, rahimahumullah taala. Tiga tuan lah kita ni. Ai qata'tuhu. Ai, ha mahati kita kata makhuzun, dia kedi kata minta aluk mahzuh khabar. Jadi khabar wahwa min wahwa ma'khudun, dia ambil akhirnya min najawtu syai'a ay qata'tuhu. Jadi fa ma'nahu luwatan, maka bermula makna ni kuota pres apabila kata hudah lughah begitu maka nah, salah kata iza alimta ma zukira fa fa ma'nahu dah begitu gak maka maknanya makna alistinja klik dinung klik. Kalau gitu maka makna istinja dah kita tahu dah makna lorah. Kalau gitu istinja maknanya pada luratan ialah talabu. Ha, talabu tu reti daripada cinta dia panggil. Jangan dibak-bak istima'ah tu makna litolak kan. Ha, istikhrah menuntut ti keluar. Minta teru-teru baik. Ha, kalau itu istinja maknanya talabu tab'il azah. Ha, tolak tu reti daripada cinta dia panggil. Ha, zedah cinta tu amat tamak bak ni menunjukkan makna tuntut. Wa amma syar'an, ha kita bahasa berat tak apa, ialah nak menyuci. Ha, tu kata makna tolak. Tak basuh tak suci. Lalu tu kita cari air, tuntut air, tuntut batu, cari batu nak sapu. Ha, lepas tu gonyuh. Ha, semua tu nak menyuci. Ha, tu istinja pada Allah. Adapun wa amma syar'an, dan adapun pada syarak, bahwa ini salah kata wa amma makna listinjai syar'an, dan adapun makna istinja pada syarak, pada syariat unai-unai agama, makna dia ialah bahwa maka iaitulah alistinja itu izalatul khariji. Ha, menghilangkan suatu yang keluar, suatu yang terbit, an-najisi, kalau kharib tu yang najis, lagi al-mulawisi, yang melomor dia. Air ketiga, yang melomor, sebab dia jenis air. Bila dia pesek lembek, dia melomor, melomor masrabah, dubur kita tu. Itu menghilangkan suatu yang keluar yang najis lagi yang melomor ia. Ha. Menghilang minal farji anil bukan. Yang keluar tak ada situ dulu. Minal farji tak ada pada kharij. Ha, yang keluar daripada farat. Nah, melekat pi zakat. Ha, anil farji an tu tak ada pada izalah. Jaga dah dua arah jah tu. Ha, kita ngaji soal nak kata arah jah yang asli ia berkhanak pada muta'alak, tepat bersakup makna. Nah, dah arah tu duk ngaji dah ta'rif arah kalimatun dalat ala makna fi ghairiha dia. Nak erti makna dia ke sakup dengan hak lain. Ha, kaya tu nak sakup mana tu panggil ta'luk-ta'luk tu. Min tu sakup mana tu. Ha, nak ta'luk pada khariji. Yang keluar, yang keluar minal farji. Tak ada situ, bahayalah ada makna. Suatu yang keluar, keluar dari farah. Seperti air kecil. Nah. Menghilang anil farji. Tak ada pada izalah. Menghilang dari farah. Menghilang dari farah. Menghilai dengan apa? Ha, bima tak ada pada izalah lagi. Boleh. Menghilai dengan air. Ha, nah, dua haraja tak luk tepat apa? Moga haraja lain-lain. Anta bida. Menghilang dari farak, menghilang dengan air. Au hajarin atau nah, mana-mana. Nah, mana-mana satu. Nah, dia panggil lima ni'ati apa ni? Mani'atil khuluw. Kau di sini limani'atil khuluwi. Ta'lih asing. Mana ta'lih? Ta'lih sunyi. Sebut kata kecil berak mesti tak basuh ke? Ha, penama ni sapu. Ha, nak sunyi kedua tak boleh. Ha, tak ada darurah lah, tak ada uzur lah. Ha, nak sunyi kedua tak boleh panggil. Au di sini au limani'atil khuluwi ni. Ha, au limani'atil khuluwi faqat. Nak tu je. Ada kuhipung boleh lah nak. Sapuh lagi batu. Ha, tu khumalat. Berak pun tu sapuh dulu. Lepas tu batu. Ha, tu afdal. Ha, tu afdal. Dia panggil aw di sini limani atil khuluwi faqah. Nak dak berdua tak boleh. Haram. Ha, lagi pula tak sah. Mayat. Nah. Tapi hak masalah menghilang dengan hajat ini bisyartihi. Ha, tu takut situ tu. Ha, hak kata menghilang bima'in au hajarin bisyartihi dengan syaratnya lah ni. Ha, dengan syarat, dengan syarat lah. Syaratnya no. Ha, dengan syaratnya nyo hajat. Ha, maknanya batu ia bersepakai dengan syaratnya. Bukan semua batu boleh dengan syaratnya. Syarat lah syarat. Bayan pada kata syartihinya min atau nak bayan, nak menyatakan syarat. Gak kowe syarat batu. Maknanya nak boleh buat istinja dengannya tu nak batu macam mana? Min kaunihi zahiran. Ha, satu. Daripada keadaannya hajar itu naknya yang suci, jangan batu yang najis. Ha, ataupun yang mutanajik. Ha, tak jadi. Batu yang kita nak ambil buat sapu tu batu mutanajik lah mana? Lembu kecil tak dia. Batu sana tu. Ha, tak apa tu. Bekas kena tahi lembu. Ha, dia panggil mutanajik. Nak ambil tu main nak sapu tubuh kita. Ha, dah boleh. Caranya kena yang suci. Ha, satu. Yang kedua, qali'an. Ha, nak pula yang qali' yang boleh menanggalkan. Dengan bahawa dia tu kasar lah. Tidak pasal licin. Licin tak ya tak menghilang. Ha, nah. Naknya qali'. Qali' yang boleh menanggalkan. Lagi, syarat tu lagi, ghaira muhtaramin. Yang tidak dihormati pada syarat. Ha, benda yang kita nak apa dia nak boleh buat menyuci tu nak tak dihormati pada syarak. Nak keluar umpama roti kering kan, ha, tulang kau tu masalah umpama batu tu, supa batu juga tu, tapi tak boleh tu kerana dihormati pada syarak. Mana tulang tu makanan saudara kita jin. Ha, apa dia roti tu makanan manusia. Walaupun orang tak makan dah roti kerahkung. Nah, pokok tanah arak kan. Ha, kerahkung pun putar kayu. Ha, bolehlah nak buat menyuci tu dia suci. Tak boleh sebab dia muhtaram. Nah, ini nak tepoknya ghaira muhtaram. Hak ni kama sayati. Nah, muhasyi kita perlu seperti barang yang selagi akhir datang lah. Cuma dia wayak. Kita wayak dulu. Wa kharaja bin najisi, dan telah keluar dengan kata yang najis. Wa kharaja bin najisi, mana-mana telah keluar dengan yang najis itu at-tahiru. Gitu kita. Telah keluar dengan kata yang najis oleh yang suci. Ha, jelah dah. Moga nak klik dulu ni. Klik pada kata tadi izalatul kharijin najisi. Ha, ya klik dulu, klik dulu nah. Makna istinja tadi menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis. Ha, dia tu. Kalau gitu wa kharaja bin najisi. dan telah keluar dengan kait kata ya najis. Hak kata memanggil istinja tu menghilangkan sesuatu ya najis. Ha, kait tu tu keluar oleh as-bahiru, oleh yang suci. Kalau sesuatu yang suci terbit, makna tak wajib istinja. Misalnya kaduri seperti ulat, terbit ulat kat tubuh kita. Nah, ulat tu sesuatu yang suci. Nah, wal hafati keluar anak batu. Nah, tu panggil kata sesuatu yang keluar tu yang suci. Nah, war rihi dan seperti angin, kita panggil ketuk. Rih ni atas angin umum lah. Tubik kau duduk menyawa pun panggil, panggil apa nama tubik angin juga. Tidak menyawa kau hidung, kau mulut tu panggil tubik angin juga. Tapi lurah kita panggil hak tubik kau mulut, ha, dia panggil nyawa, nafah ke. Hak tubik kau tubuh tu bawa panggil ketuk, angin juga. Ha, tapi tu setengah ulama, ha, dia tak kira tu, ha, dia tak kira tu setengah ulama. Nah, sabit tu bila hak nama hak keluar angin mari tepat nu lain pada nafas, dia kira batal wudu. Sabit tu dia sedawa, dia batal tu. Sebab dia terbit angin, dia tak ada kira atas bawah. Mazhab kita dah angin terbit kot tubuh dia. Haa, dia tengoknya kilah ketuk pun baru batal. Sedawa bro tak batal. Haa, tengok dah. Lepas tu kita pergi dengan mazhab Hanafi yang salah. Haa, baik. Kalau gitu hak ni kena istinja ke tak ketuk ni? Fala yajibu listinja'u minhu. Nah, haa, tak ada kena duduk berjuruh lah betul-betul tu. Ngaji basuh. Basuh apa? Basuh ketuk. Tak wajib. Cuma, cumanya bal yundabu. Haa, bahkan disunat akan dia akan alistinja'u minhu. Haa, minat tahid. Tapi orang jadi kalau gitu sunat juga basuh ketuk. Minal awwalain. Sunat tu daripada dua yatam. Tubik ulat. Kering lah tubik ulat kering. Ha, sunat basuh. Ha, supaya tubik ulat gapo tu panggil kawik. Ha, ada setengah di sini panggil biar. Ulat biar. Uri kat rubuh lah. Ha, tu dia. Nah, kadang-kadang dia tubik juga. Ha, geli punggung, pedih punggung dia tubik. Katakanlah kering tubik, kering molat, tak ada wajib istinja. Cuma sunnah tu dia. Ha, tu mana kata kaduri seperti ular, wal hafati keluarnya biji batu. Ha, kita getelah mata, buah mata kucing dan sebagainya, kacau, buah kacau tu panggil dah. Ha, getelah batu ke masalah. Tubik mari kering molat. Ha, tak ada wajib istinja, cuma sunnah. Bal yundabu minal awwalain, daripada dua yang pertama, yakni aduk wal hafah. Ada perih ketuk tak sunnah, wajib tak sunnah bedak. Itu dia. Ha, mereka ketuk tubik isi, itu lain. Prank. Itu dia. Nah, ha, itu lain. Itu tu ketuk tapi gitu berisi. Ha, nah, apa yang apa? Ah, kisik kata. Itu dia. Wa sarrahal Jurjani, dan telah mensarah oleh Syekh Al-Jurjani rahimahullah ta'ala. Dia bersarah sebut dengan terus terang, dengan jelas nyata, bi annahu yukrafu. Itu dia. Dia malah kata tak wajib, tak sunat gitu je istinja daripada ketuk. Mensarah oleh Al-Jurjani bi annahu, dengan bahawasanya yukrahu litinja, jatuh titik. Ha, istinja. Ha, dimakruhkan istinja minaris daripada angin ketuk. Oh, tak wajib, tak sunat, bahkan makruh. Ha, ketuk asuh tu makruh. Itu dia. Kemudian hak mensarah oleh Al-Jurjani ni tak apa-apa kata. Wa'tamadahu syaikhu Nasrun al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Haa, gani sata iktima akannya akan masarraha bihil Jurjani ni, barangnya telah masarah oleh Al-Jurjani kata makruh istinya ketuk. Beriktima oleh syaikhu Nasrun Syekh Nasir. Haa, Syekh Nasir. Haa, dia jadi Syekh Nasir. Teh nasrul al-maqdisiju. Bukan idhafah dah tu sifat. Dia dibaca pada Baitul Maqdis. Dia orang negeri Syam. Duduk di kawasan Baitul Maqdis. Dibaca di nasbah kata al-maqdisiju. Syekh Nasir al-maqdisiju. Kata ya. Dia intimat di atas. Baraya dia sorah oleh Al-Jurjani itu. Kata makruh patut itu. Kalau dia tanya, kita ketuk uji basuh dah. Tanya dulu lah. Fihi tafsir. Tubik pari ke tak? Tanya klik dulu. Mengketuk tu berisi tak? Itu dia. Ada-ada tak wajib. Dia tanya saya pula, tak wajib sunat tak? Sunat pun tak. Kalau kita basuh juga, boleh ke tak? Boleh, tapi makruh. Tangguh gitu. Nah, habis. Habis itu. Wabil mulawisi atas klik pada bin najisi. Susul semula. Wa kharaja bil mulawisi. Nak panggil istinja itu menghilang sesuatu keluar yang najis, yang melomoh kata tadi. Keluar dengan kait kata yang melomoh itu keluar oleh ghairuhu, oleh yang ghairul mulawis. Hak tak melomoh. Logat kapung kata daripada berlomok tu kata gelomok. Berlomor. Jadi kapung kata gelomok. Sebab ia berperhati logat kita Melayu kita pula sekali lagi. Logat bahasa surat kata dengan ra tulis ra, terkadang logat Melayu kita tukar ra jadi ain. Tengok berlomor jadi bergelomok. Ya tukar. Sepuluh orang kedah kata air ayak. Jatuhkah. Tulis bukan tulis ayak. Tak ada tulis ayak, tulis air. Tapi baca ayak. Jatuhkah baca ayak. Ini sebab tu lomuk. Jadi kata gitu. Bercampur aduk. Terus tengok orang. Berhati pula sekali lagi deh. Bahasa. Klik ke sini. Kalau gitu keluar dengan kata yang melomoh tu oleh yang tidak melomoh. Seperti apa? Kal ba'ril jaffi. Jaffa tu makna kering. Seperti tahik yang kering. Kal ba'ri tahik al jaffi bisedik itu. Karena isi fa'il dari jaffa, ya jiffu. Siapa yang kata jafun asluhu jafifun. Dia dia kalba'ril jafi seperti tahik yang kering. Tak berlomoh sungguh dia tu baik kering. Hak tu apa dia? Mana tak wajib istinja. Tu dia siapa nak wajib istinja tu? Al-Mulawis. Wa biqawlina taklif pada bin najis pula. Wa kharaja biqaulina, dan telah keluar dengan kata kami. Kami sini ma'asyiral fuqaha lah, kami waktu fiqh tu takrifkan makna istinja tu. Keluar kata minal farji. Hak kata keluar daripada parak. Keluar daripada parak. Nak keluar hak mana, nak sepak hak mana tu eh? Al khariju min ghairil farji. Habis tu kata tadi minal khariji dia tak apa, minal farji dia ta'aluk pada al khariji tadi tu. Keluar makna tersepak oleh suatu yang keluar dari bukan farak. Keluar kok lain daripada farak terpanggil. Keluar dari yang lain daripada farak. Maka ni tak panggil istinja. Nanti kena ingat mula ni istilah fiqh. Sabit tu dia kata dari awal istinja ni panggil satu amal mustaqil ke dia kata dulu. Di atas pada qawluhu fil istinja dua baris naik atas. Dia kata wa huwa al istinja itu taharatun mustaqillatun. Dia kata dah dulu. Bukan tiap-tiap basuh najis tu panggil istinja belaka dah. Nak panggil istinja tu dengan takrif dia tak ni. Izalatul kharijin najisi al-mulawisi kharij minal farji. Kalau yang keluar bukan daripada farak, tak panggil istinja. Darah sembuh perut, kena gapo darah. Basuh darah, sapu darah, panggil istinja dah. Dah. Sabak, sabak bukan tubik kok dubur, tubik kok perut. Palocok, bek darah merah, tak panggil istinja. Walaupun basuh najis. Nah, betul halusi dengan dia berhati molek. Ya bila bertukar kaki ni tu berhukum sila. Kata dia hak ni falau. Ni tafrek pada kata. Tafrek atas kata wa kharaja bi qawlina uli al-kharij. Tak kala keluar, maknanya tak panggil istinjalah. Sebab tu dia kata falau bara'a alal farji. Oleh itu, maka kalau datang ia al-kharij. Dikait-kait tadilah. Kalau datang ia al-kharijun najisul mulawis. Ambil isu situ. Kalau datang ia waktu yang keluar najis lagi pula yang melomong misalnya darah. Alal-kharji. Datang, datang. Ini nak keluar ni datang. Bahasa datang ni bahasa tipu mari. Nak panggil istinja tu keluar dari farak. Hak ni bukan keluar dari farak, datang. Alal farji atas farak. Lah mana datang atas farak? Misal kita kecing ke, kecing lagi kenyecik kena dubur kita. Waktu kita basuh juga tubuh tapi tak panggil istinja. Pasal air kecil hak kita mengecik mai kena tubuh kita. Bukan kharij daripada tubuh. Kadang-kadang kita berak bersembur pakak batal kena. Dia kena zakar kita. Basuh pak zakar, patu panggil istinja dah. Istinja tu tubuh. Pada bahasa zakat tak panggil istinja. Pasal bukan hak tubik di zakat. Hak nu mengecik mikna zakat. halusi deh. Lalu kata dia fala tusamma izalatuhu istinjaan, tak panggil istinja kata dia. Sebab apa? Sebab bukan kharij minal farji. Hak ni yang panggil kharij min ghairil farji tapi gi tara'a gi tipu kena alal farji. Fala tusamma izalatuhu, maka tak dipanggilkan, tak dipenamakan, akan menghilangnya, menghilangkan kharij min ghairil farji tu, tak dipanggil kata istinjaan, tak panggil istinja, panggil basuh saja itulah. Panggil basuh lah. Dia panggil ghusl, panggil ghusl, tak panggil istinja. Kalau gitu kita istilah kata istinja ni khusus daripada kata ghusl, basuh lagi. Walaupun kita panggil basuh ni berak, tapi dalam istilah syarak panggil istinja. Wa biqaulina 'anil farji. Hundur klik belakang tu atas pada klik bin najisi ni. Wa kharaja biqaulina, dan telah keluar dengan kata kami dari farak. Nak panggil istinja tu menghilang juga keluar dari farak. Keluar oleh izalatuhu an ghairil farji, menghilangkannya kan al-kharij tapi dari lain daripada farak. Misal dulu ka'anin taqala. Bukakana tak tu, naknya bubuh hamzah alif atas alif kah tu. Ka'an sahaja. Seperti bahawa bila kita wasa ka'anin taqala al-khariju, seperti bahawa berpindah oleh suatu yang keluar itu, berpindah minal farji dari farak ila ghairihi, kepada yang lain pada farak. Misal perkata kita kecing saat ni lah, kecing cang tu kadang-kadang dia menilih air kecing kita tu. Ataupun kita berak, tapi berak pasal berak jenis berak cair dah, kadang-kadang dia menilih apa-apa kan. Kadang-kadang dia menilih bebel lagi pula tubik tak ada nak duduk. Beruhung asalah berutuga habis pak pohon betik. Ya nak oyak apa tahu tu mana? Maka fala tusamma izalatu istinja'an. Hak panggil istinja betul basuh rubuh jelah. Kita berak tu basuh rubuh tu panggil istinja lah. Patut hak menilih kok paha betul basuh haja tak panggil istinja dia. Ha, ya tengok. Nya bahagi situ. Aidan tak panggil, tak panggil istinja juga. Apa aidan? Kama la tusamma izalatul khari' min ghairil farji. Istinja'an tak panggil istinja juga. Maknanya najis hak dikena betul lain mencik ke apa, basuh dia tak panggil istinja juga, serupa dengan hak datang dubu. Nah, tak panggil istinja juga. Wa au fi qawlina bima'in au hajari. Ha, dan bermula au pada kata kami dengan pada kata kami bima in dengan air basuh dengan air menghilang dengan air atau dengan batu, dia panggil au tu lit tanwi'. Ha, di segi bahagian makna au dah, di segi bagi makna au kan kita dah mengaji au tu au lit tanwi', au lil ibham, au lis syakki, au lit tasdid, banyak ke. Tu dia. Haa, dia panggil sini apa ni? Aulid tanwi'. Apa pula aulid tanwi'? Nak ayat kata cara menyuci tu dah bagai-bagai. Satu bagai cara basuh, satu bagai cara sapu. Haa, dia panggil atawa. Atawa tu menunjuk lid tanwi'. Nak ayat kata menunjuk dah bagai. Cara menghilangkan najis tadi tu dengan dua bagai. Wa emma dengan basuh, wa emma dengan apa dia, dengan sapu. Apa kali itu mana-mana so. Hipung boleh ke tak? Boleh. Ha, tak bolehnya dak teruo. Ha, dia panggil liman atil khulu. Kalau gitu fa ahadun nau'aini, maka salah satu daripada dua bagai itu, bagaimana dua bagai? Air atau batu tu mujzi'um. Ha, memadu ya wahdahu, hal keadaan tunggal. Noyak kata batu saja mado. Sapu saja mado. Walau ma'a tayassuril akhari. Ha, mado. Iyo hal kada wahdu ai mufaridan takwi wajadin. Kita ngaji dan nahwu kata takwi jadi puisi nakirah. Mujzi'un hala kaunihi mufaridan. Memado hal kada tunggal. Batu saja mado. Sapu saja mada. Walaupun serta mudah oleh yang satu lagi. Maknanya sapu tak payah. Mada basuh saja. Sapu saja pun mada walaupun tak payah. Sebab kita ni air banyak. Bukan nanti kata air tak ada baru boleh sapu. Supa kata air tak ada baru boleh temung. Bukan-bukan. Sebab ni tak supa ni. Masalah temung tu, temung kerana tak ada air. Tapi tak ada air dulu lah. Ada pohon ni dah air banyak saja tak sebasuh nak sapu. Boleh mada ia. Walaisat dan bukanlah ia au. Dia pakai makna intibar kelimuh. Dan bukanlah ia kelimuh au tu bukan litakhir tak. Bukan au litakhir tak. Qayyid abih qasim bi awa abhimin. Doyak mana aw rata lah. Khayyid abih qasim bi awa abhimin. Dia kata khayyid awli takhiyah dia panggil. Khayyid abih awli ibahah dia panggil. Qasim awli takhim dia panggil. Wa abhimi awli ibham dia panggil. Inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin, dipanggil auli ibham. Sebab apa aw sini bukan li takyir, bukan mana kata aw diberi pilih. Li annal jam'a jaizun. Habis bukan panggil auli li takyir, kerana auli takyir dia tak boleh hipung. Tak nyegi pula. Nah, ahli takhiyah tak boleh hipung. Supaya kita misal dalam nahu kita ngaji tazawwaj hindan au ukhtahu. Nah, ini salah tu. Ini misal ahli takhiyah tu. Ha, munah mana tu? dua perempuan tu dua beradik. Hindun satu, Zainab satu, dua beradik tu. Nah, dia kata, apa mun nak kau yang mana buat isteri? Nak ke Hindun ke nak ke adik dia? Nak ke Hindun ke nak ke kakak dia? Tazawwaj Hindun au ukhtahu, dia minta. Kamu kahwinlah, berkahwinlah akan perempuan nama Hindun atau mau pilih tengok, atau nak ke saudara dia, nak ke kakak dia, nak ke kak dia boleh, ataupun nak ke adik dia boleh. Oh, dia nama kedua, kena kedua. Adalah. Dia panggil awlis tafiyyid, tak boleh nak hipo. Itulah. Kalau lah kita kata Hindun dengan Zainab tu orang lain-lain. Tazawwaj Hindun aw Zainabah. Awbah. Oh tu tengok Zainab dengan Hindun mana-mana. Sepupu. Sepupu hipo boleh. Kawankanlah Zainab atau Hindun atau Zainab. Dia ni aku nak ambil kedua lalu dah. Zainab pun kena, Hindun pun kena. Boleh hipung tak? Boleh hipung kerana dua tu ada kena ganak ataupun sepupu. Boleh hipung. Itu panggil awli ibahah. Dia dah. Banyak pijaannya. Ilmu ni banyak berkakak. Habis tu jangan berasa mudah boleh. Habis tu ngaji bahasa dia kelas tak ada. Boleh lah Allah ke mana. Tak boleh ke apa? Boleh ilmu. Tahu mana? Tak tahu. Tak ada suka tak. Pakai tak suka dia tak padan dengan menyukat. Nak suka dengan jumpa tak ada. Jangan kata tak ada, kata tak suka. Kalau kena suka tak banyak. Tak suka tak ilmu cupa banyak tu. Itu dia dia. Faham malak tu. Tengoklah tu. Dia kata ilmu ni banyak kalau sungguh. Sabit tu orang mengaji bahasa kita, sup boleh tak boleh. Sup boleh dia tak boleh. Sup kita mengaji boleh tu, ngaku tak boleh. Sup boleh ngaku tak ada ilmu. Kalau dok mengaku boleh, mengaku banyak, dah terjadi lalu ke panggil. Tu dia nak kenal tak payah. Kerana ilmu Allah Taala luas yang tak berpantai luasnya. Habis itu. Habis dia kita mengaji ilmu ni, kau mengaji ya kurang kau terubah, kau mengaji boleh kurang kau teralih, kalau tak teralih tak ubah kau tu bukan dia dah tu ilmu tak berkat dia panggil. Ilmu tak manfaat, tak boleh menolong dirinya kata dia. Sebab tu lah bila kita mengaji boleh, kau boleh orang yang agak kata kita mengaji boleh, kita rasa tak cukup. Orang yang kata kita ilmu banyak, kita kaya ilmu, kita tak ada. Supaya orang kaya lah, orang luar dia kata kaya, kita tak cukup semua. Kita jadi rasa gitu, baru tak apa. Kau rasa cukup dah aku, cukup dah aku. Dia boleh lah. Habis itu. Qawluhu faka'annal mustanjia yaqta'u bihil aza'an nafsihi. Bapa ni syarah kita umari seolah Allah tu umari ke mana tu. Jadi tak kalau dia ada bahala orang istinja istib'an ambil daripada sulasim jaraknya najayan ju. Pemna sabah ke mana asana dan juman yang juman yang memutus menghilang. Dia kata seolah-olah orang istinja itu memutus dengannya akan kekotoran. Jadi orang mayu apa lah tu? Qawluhu faka'anna ila akhirihi innama ata. Sesungguhnya mendatang ia syarah. Kerana dia kata syarah ni. Mendatang ia syarah bika'anna. Kau mari dengan kelimah ka'anna. Ka'anna. Ini dalam pengaji nahu kita. Allati lizzanni. Tengok kita mengaji dalam Ateniah. Dia katakan, nawi dia wayak makna ni. Puak saudara inna dah. Inna anna ka'anna laita. Tu. La'alla. Paya katakan di sana. Wa makna inna wa anna litauki. Dia kata. Wa ka'anna litasbih. Dia tasbih. Sini kalau gitu ka'anna seolah-olah bukan curah. Tak menunjuk tak yakin. Menunjuk atas zah saja. Ya. Seolah-olahnya, seakannya. Begitu saja. Kalau gitu buat apa jawab mai ka'anna? Ka'anna allati lizzanni. Ka'anna ni menunjuk atas tengkor saja. Seolah-olah ni bagai tengkor lah. Ma'a anna qat'al adza muhaqqaqun. Muhaqqaqun memang mutahaqqiqun. serta bahawa memutuhkan kekotoran itu perkara nyata. Apa orang mari seolah-olah ni, seolah-olah ni sebab tak cerak. Aku tengok kemuan seolah-olahnya. Sebab kita tengoknya kat anak dia tasbih kan, tasbih lagu tu supaya dia dua beradik. Mu kena gana dua dia tu. Kakak mu supaya dia dah, mu ni seolah-olah abai mu dah. Mu ni seolah-olah abai mu dah. Ka'annaka Zaidun, ka'annaka ka'anna Zaidan Asadun. Tidak misal seolah-olah Zaid tu singung, seolah-olah Zaid singung. Ini orang jadi seolah-olah aku singung. Jadi hati dia bukit terak. Kerana orang mari seolah-olah orang istinja memutus, sedangkan memutuskan kekotoran dengan basuh dengan istinja tu karanya tu cerak. Bapa tak kata dengan jalan yakin selalu. Li'annal qat'al haqiqiyah, kerana bahawa memutus ia hakiki ia basuh sebenar tu, innama yakunu fi muttasilil ajza'il hissiyyati. Hanya ia memutus hakiki itu pada hak yang berhubung segala juzuk, fi muttasilil ajza'i pada yang berhubung segala juzuk. Juzuk mana? Juzuk al hissiyyati, segala juzuk hak yang bahasa dapat dengan fakian roh. Tu berpanggil mutu sungguh, mutu hakiki je panggil. Seperti kalhabli, seperti tali. Tengok tali ke? Kita ambil tali panjang, ambil pisah, tutup pak. Tu kalau gitu tali panjang, panjang sedepo, panjang harta masalah. Tu panjang dia tu mutasil, berhubung ke? Segala juzuk-juzuk dia berhubung. Ambil pisah, gerak pak, putus dua. Tu putus hakiki je panggil aku tu. Tu putus hakiki fi muttasilil ajza'il hissiyyati. Ada pun masalah berak tahil kak di dubu. Hatta adakah muttasilil ajza' supaya tali? Kata dia wal aza laisa kazalika, dan segadam kekotoran umpama tahil akitin laisa kazalik, bukan ia begitu. Apa kazalik? Bukan muttasilil ajza'il hissiyyah, bukan. Sabit itulah dia kata ka'anna tu. Dia tak kata fal mustanji. Buat ka'anna. Dia tak kata fal mustanji ya qata'u. Rakam mutuh lalu dah. Dia kata ka'anna. Macam ala anhani fadlan, lebih-lebih lagi annaha bahwasanya qad ta'ti litahqiqi. Lebih-lebih lagi bahwasanya nya ka'anna. Lepas pula asa ka'anna tu allati lizanni. Lebih-lebih lagi pula terkadang ta'ti datang ia ka'anna litahqiqi. Terkadang pakai mana ka'anna seolah-olah, tapi maknanya mesti ada juga terkadang. Ada pakai mana tu bukan seolah-olah. Sekadar apakah mana litahqiq, ya pasti perlu akal qad litahqiq, qad litahqiq terkadang, qad litahqiq makna sungguhnya. Ini pun ka'anna makna sesungguhnya tu ada juga pakai mana. Jadi tu sini boleh bawa keluar ka'anna lizani, tilik ke sana. Kalau pakai ka'anna litahqiq, tilik pada ku apa dia ni ku wakil. Baik. Qawluhu wajibun wa tadilah ay fi haqqi ghairil anbiya li anna qudlatihim zahiratun. Kali gitu wajibu dan wajiblah ia ia alistinja la alal fawri. Wajib wajib istinja dengan cepat ke tak? Dak, tak wajib atas segera. Maknanya kita berak pagi tadi tak ada waktu lagi. Ada apa? Dah tak ada nak semaya, tak ada nak apa ke? Misalnya tak ada nak buat kerja sesuatu, hanya takut pauk mesti hilang tak apa duk. Nak ayat kata wajib istinja itu, tapi bukan atas jalan segera. Tak mesti basuh selalu ataupun sapu selalu. Bal bahkan ay bal yajibu, bahkan wajib ia inda ira, bu hamzah di bawah alif, inda iradatil qiyami ila salati wa nahwiha. Tu wajib sungguhnya. Berak bermolat pas berak nak semaya. Ha tu wajib selalu. Tu dia. Ha nah. Lepas main subuh pun siap itu gini tak ada gapo dia berak tak serasa lagi eh. Waktu kaya-kaya. Ha nah wajib tapi tak segera. Bahkan wajib itu ketika nak mendiri berdiri kepada solat wa nahwiha dan umpama solat lah. Gapo eh umpama solat bayar. Ada mimma ke tak? Tak ada min tak ada. Ha? Kalau tak ada, kena bawa ke muktada khabar. Inda iradatil qiyami ila salati. Di situ. Wa nahwuha ma lam. Ha, dah tak kena dah. Ila salati wa nahwiha. Di situ dah. Ma lam. Ha, ini panggil ma apa ni? Ma masdari. Ya, tanda keliru dengan ma isi mausul. Apa ketika menghadapi berdiri kepada solat wa nahwiha da umpama solat umpama semaya bagi apa terhati umpama nak kawah ke gapo nah tak nak duduk dalam masjid ke tu tak boleh buku tu lagi pula katanya tak wajib selalu hanya wajib ketika itu tu kaitnya malam yalzam alaihi tadammukhum bin najasati. Ha tu kata ni malah ni kait pada yajibu la alal faq. Ha situ sebab akan benar tu la alal faq. Kata tak wajib atas segera tu selama tidak lazim atasnya atas seorang lah oleh tadammuk. Tadammuk tu panggil belomo juga. Oleh tadammuk belomo ni dekat dengan logat Melayu ni. Oleh tadammuk oleh berlumur berlumur bin najasati dengan najis selama tak gitu kalau bawa pada berlumur tak boleh waktu wajib dengan segera sebab dia kata wa illa da jika tidak napi hadap kenapi jadi sebab pelik wa illa illa lam yalzam yang ni bi'ay yalzama wa illa apa wa illa ay bi'ay yalzama alaihi tadamuh dan jika tidak lazim dengan bahawa lazim belomo kalau tak basuh gak tak istinja gak nasaya kana alal fauri yani kana wujubul istinja tu alal fauri adalah ia ni wajib istinja atas segera mesti dengan cepat tak boleh nak kohar tak boleh habis itu wa qad yundabu dan terkadang di sunnah akadia akad faur nah sungguh tak wajib terkadang disunatkan segera itu seperti kama iza kharaja minhu seperti barang kelakuan apabila keluar ia al kharij minhu darinya dari seorang dari saksi hal keadaan ia ghaira mulawisin boleh juga kalau kita nak bawa kopaan lalu pun boleh tu kama iza kharaja minhu ghairu mulawisin seperti bahawa keluar dari seorang itu oleh yang tak berlomo sah mana terkedia kharijun ghairu mulawisin tak payah terkedia banyak kali kadudin seperti ulat tadi au ba'rin ataupun tahi ba'rin mana tahi kering lah bila itulah ba'rin mana maksudnya tahi kering berak tu baik kering tu tak wajib sungguh tak wajib sunnah nah sunnah segera wa qad yukrahu apa dia tu nampaknya kena klik sin ni nah wa qad yundabu listinja bukan masalah segera tak segera masalah istinja ya istinah suku nah terkadang di sunnah akan istinja tak ada sah kait dengan pok tak pok lah wa qad yukrahu dan terkadang di makruh akan dia akan alistinja terkadang makruh seperti kali istinja minar risupa tadi istinja daripada angin ketuk keluar angin makruh istinja nah seperti surah tulis al-jirjani tadi wa qad yahrumu tapi ma'al ijza ada juga terkadang haram ia ia istinja. Ha. Ha, terkadang haram. Tapi ma'al ijzah, baca hamzah bagi bawah jangan ada zah. Maksud lima lain. Ma'al ijzah serta memada haram perbuatan. Mada sah. Seperti lagu mana hak haram ni? Kali-kali istinja'i bil marsubi. Ha, sungguh ha. Seperti istinja dengan sesuatu yang dirampas. Ambil air orang buat bahasa berak. Ha, buat jawab tak kan? Air tak boleh timbul, kita curi ambil. Ha, buat bahasa berak. Oh, apa air aku sedi depan mana ni? Nah, apa nama ni? Si anu si si zaid nak ambil dia. Memang apa ambil rasa berak. Mereka tu eh. Harai tu. Haa harai tu. Haa bagi dia tasaruh bagi orang milik orang. Okay? Ya apa nama tak diizin. Haa harai tu tu. Haa kita rasa tak ada apa lah. Orang kata haa rasa berak wajib. Haa tak kerti hukum. Nah haram tapi memadu. Haa tu dia. Wa ma'a adamil ijza haram serta tak mada ada pula dah. Lah mana we haram serta tak mana atas pada ma'al ijza. Seperti kalistinja ibil mat'umin. Ha istinja dengan makanan, ambil roti. Ambil roti orang. Okay? Ha roti kering mentara nak makan dah. Ha tu dia. Ambil. Nampak sapu berak dia. Haram. Ah tu. Serta tak mada pula dah. Ha kan tak mada. Dah dia nak mada tu dia gunakan ghairu muhtaramin. Sewaktu kita nak buat sapu tu benda tidak dihormati pada karam. Ha, roti ni ha, makannya manusia kan. Walaupun orang tak makan dah keras kum pun tak kira. Tengok tu deh. Wa qad yubahu dan terkadang diharuskannya akan istinja. Nak istinja boleh tak sih tak apa. Eh ada juga tu. Misal macam mana ni? Misalnya kama iza ha, apa dia? Nah ni tengok lurah. Kalau ariqa ya'raku ataupun araqa ya'riku ni tengok lurah sekali lagi kat boleh dua pun dua lah. Maknanya seperti apabila berpeluh al-mahallu. Nah, itu pula pada lurah. Sekali lagi nak nyata lurah arah tu. Ariqal mahallu ko arokan. Tengok lurah sekali lagi. Seperti apabila berpeluh oleh tempat. Kita berok. Sapu. Ha, istinja sapu. Sudah siap. Ha, lepas tu peluh tempat. Ha, nah. Lalu fastanja li izalatil araqi, maka istinja ia kerana menghilang peluh. Ha tu harus saja. Tu saja. Habis. Ha fa kuota pre atas waktu yang mahdud. Iza alimta ma zukira. Apabila kau dah tahu barang tersebut tadi pada kata istinja tu hukumnya wajib, kait dia dia dia. Terkadangnya sunat, terkadangnya makruh, terkadangnya haram. Haram tu baik dua pula serta mada dan tak mada. Ya pula lagi pula haram. Faherti dari situ maka balis tinja'u ta'tarihil ahkamul khamsatu. Istinja itu berlaku akhirnya oleh segala hukum ya lima. Ha bab istinja saja masuklah hukum taklif ya lima masuk habis. Wajib, sunat, haram, makruh, haram. Ha itu dia. Begitulah kama qalahu syaikhu Atiyyatu. Sebagaimana barang yang berkatakannya oleh Syekh Atiyyah rahimahullah taala. Dia kata gitu. Mana hukum istinja sakut lebih lima hukum taklif itu. Lakin tapi Syekh kita ni kata lakin tetapi fi suratil ibahati, pada rupa ibahah ai ibahatil istinja. Akhir sekali dia. Tetapi pada rupa kata haruf istinja hak tu nazarun sikit. Lakin fi suratil ibahati nazarun wa muqtada muakhar fi khabar muqaddah, lakin tak beramal. Sebab apa kata nazar? Li anna hadza, kerana bahawa ini ni la yusamma istinja'an syar'an. Ha nampak nanti. Kerana ini ni apa ini? Itulah al-istinja' li izalatil arafi. Masalah istinja kerana menghilang peluh. Kita berak, kita sapu dah. Sudah siap, lepas tu kita tengah peluh. Ha, peluh ikut rubuh, tak sedap duk ambil getah, istinja pula. Istinja mudah-mudah kata sapu peluh. Ha? Sapu peluh ikut rubuh. Oh, waktu tak panggil istinja pada sarap. Panggil sapu peluh itu. Dia membuat misah waktu je dinazak sikit tu. Mana ada khalalum yahtaj ila nazak sikit tu. Habis. Nah, cukup dulu. Sambu semula qauluhu min khurujil baul wal ghaibi. Wallahu a'lam.